susun rapi, harum segar mewangi, tanda-tanda bekas pesta masih terasa, seakan turut mengiringi pesta kita. Oh, melati. pendukungnya Rara, mana suaranya? Rara! Wow, wow, wow, wow, wow! Rara! Sumatera Selatan, mana suaranya? Ya! Sumatera Selatan, mana teriakannya? Wong kita galau, mana suaranya? Mana teriakannya pendukung Rara? Oke, pendukungnya Rara yang sudah ramai ada di sini, kita yel-yel ya! Siapa yang namanya Menyelil? Oke, silakan. Sini Pak, sini Pak, sini Pak. Wih, boh, boh, boh. Asik. Mangko masuk TV Pak, yuk. Ini Pak. Ya, oke, terima kasih. Are you ready? Oke, kita membacakan Menyelil untuk Rara. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pemirsa Indosiar dukung Rara. Dewan dangdut juga dukung Rara. Sahabat duka dukung Rara. Indonesia dukung Rara. Di tempatnya Rara lahir, betul sekali, seru banget. Ya. Silakan kembali lagi ke Irfan dan juga Ayu. Ya, terima kasih Gilang. Dan ini Rara menunjukkan tarinya luar biasa. Ya, kita menuju ke Prabu Muli. Di sana ada Jemmy Darusman di pendopo rumah dinas Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Jemmy. Ya, Irfan dan juga teman-teman. Mana nih penontonnya Rara di Pak Richard Tehadi. Ini kita sudah lihat perform Dayana tadi, keren banget ya Pak ya. Sangat keren ini sekali. Polling nomor satu kenapa sih Pak resenya Pak? Yang jelas saya selaku wali kota mengucapkan terima kasih kepada Indosiar Televisi Nasional Kebanggaan Rakyat Indonesia. Karena kami, anak kami Rara berkat Indosiar dan berkat Liga Dangdut dan mentor yang ada sudah teruji sehingga rakyat Nusantara menilai beliau untuk tampil tetap menjadi juara karena beliau adalah multi talenta yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, multi talenta, katanya selain nyanyi juga bisa bakat-bakat seni lain, Pak. Dari kecil bakatnya, Pak. Iya, beliau ini adalah pemuda milik Kota Prabu Muli yang multi talenta yang dibawa sejak lahir dan beliau memiliki bakat selain bernyanyi juga pintar mengaji. Ada lagi yang unik sebenarnya pemirsa, jadi ternyata Rara yang penuh bakat ini tumbuh dari keluarga yang kurang berada ya Pak? Ya memang beliau dari keluarga yang kurang berada. Setelah sekolah, pulang sekolah beliau membantu orang tua berjualan kue dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita bangga dengan beliau. Dan masyarakat Prabu Muli bangga akan tampilnya anak kami itu Rara. Luar biasa, ngomong soal jual kue, ini katanya Rara berjual kue sama adik kesayangannya. Cuma dua bersaudara ya Arya? Iya. Arya, itu jual kuenya gimana? Emang gak keganggu sekolahnya? Enggak. Subuh-subuh bangun, terus jualan kue juga. Kedua tuh? Ya kadang sama ibu juga. Oke. Jadi ibu yang bikin kue, Arya dan Kak Rara yang jual, jual kemana biasanya? Keliling kampung. Keliling kampung? Iya. Kampung mana aja? Sukajadi. Sukajadi Prabu Muli? Iya. Itu kan sekolah jam 7 ya? Keliling kampung dari jam berapa bangunnya? Bangun jam 5. Pulangnya jam 6:30. Keganggu gak sekolahnya? Enggak. Enggak? Enggak. Oke, Arya ini kan katanya adik kesayangan banget Rara ini. Sudah berapa bulan gak ketemu Kak Rara semenjak dari karantina? Kira-kira 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kangen gak? Kangen banget. Kangen banget? Iya. Apa nih yang paling dikangenin? Ya kangen suara Kak Rara yang nyanyi di rumah. Suka nyanyi juga. Iya. Aku berantem nih kalau di rumah. Suka berantem juga. Jemmy. Berebut handphone ya. Tuh. Irfan. Ya, Jemmy. Di sini kan mau ada adiknya juga, ada Rara juga. Berantem handphone sama Arya. Betul. Rara, siapa dua adiknya deh ini? Siapa sangka penjual kue bersama adiknya yang keliling kampung sebelum sekolah di sini menjadi bintangnya Liga Dangdut Indonesia. Rara, siapa dulu? Siapa dua adik? Sedih sekali kamu tampaknya. Ayo. Assalamualaikum, adek. Apa kabar? Terusnya juga untuk para pendukung Rara, wali kota juga, terima kasih. Kakak jaga kesehatan di sana. Oh, Rara nih nampaknya rindu sama adiknya. Rara, ini kan katanya adik, betul. Kangen banget nih Arya nih, pengen ngomong katanya juga giliran. Arya pengen nyamain apa? Kak Rara, ini adik, semoga kakak yang terbaik di acara Liga Dangdut Indonesia. Amin, terima kasih. Jamie. Saya mau mendengar bagaimana teriakan para supporter Rara di sana. Kalau di sini heboh banget. Coba silakan Jamie, kita mau dengar di sana. Oke. Siap. Sahabat Rara, mana suaranya? Wow. Penuh sekali ramai di sana ya. Wow. Ada makanan segala. Wow. Luar biasa, ini kayak lagi betul, kayak lagi ada pesta besar di sana ya. Ada festival ya. Di kotanya Rara nih. Oke, kami himbau juga untuk pendukung Rara yang ada di Bromo Mulia dan yang ada di sini dan dimanapun di seluruh Indonesia. Jangan kendor dukungannya untuk Rara ya. Oke, Jamie, terima kasih banyak Jamie. Oke, terima kasih, nanti kita terhubung lagi. Terima kasih, salam buat saudara-saudara kita di Bromo Mulia. Salam teman-teman, silakan. Iya. Ya. Ralova, mana suaranya Ralova? Ini pendukungnya Rara. Wah, sampai atas sana loh. Luar biasa. Indonesia.